Ros FM Jakarta. Garam. Seorang anak bernama Raffi mengeluh kepada ayahnya yang sedang makan di ruang makan. Lalu si anak berkata, "Ayah, guruku itu tidak adil. Masa si Budi kok yang ditunjuk jadi ketua kelas, ayah? Padahal aku adalah anak yang terpintar di kelas. Aku juga sering membantu pak guru, ayah. Padahal aku yakin akan menjadi ketua kelas." Keluh Raffi sambil cemberut. "Begitu ya?" tanya sang ayah sambil menyelesaikan makannya. Lalu si ayah berkata, "Raffi anakku, lihatlah sup buatan ibumu ini. Menurutmu, apa yang membuat sup buatan ibumu ini enak?" tanya sang ayah. "Pastinya karena banyak sayurnya, ada dagingnya juga. Juga penampilan yang menggugah selera," jawab si anak. Lalu si ayah berkata, "Jawabanmu benar, Raffi. Akan tetapi itu bukan faktor yang paling utama yang menjadikan sup ini menjadi enak," kata sang ayah. "Lalu apa, ayah?" tanya Raffi dengan penasaran. Sang ayah menjawab, "Garam. Tanpa adanya garam, semua sayuran, daging, kuah akan terasa hambar. Lalu apakah engkau melihat wujud garam dalam sup ini, anakku?" tanya si ayah. "Ya, enggak dong, ayah. Kan sudah larut dalam sup itu," Raffi menjawab. Sang ayah kembali berkata, "Kamu benar, Raffi. Garam dalam sup ini tidak terlihat sama sekali, akan tetapi semua orang mengakui akan keberadaan dan kemanfaatan dalam sup ini, bahkan di semua masakan, tanpa harus terlihat. Begitu juga dalam kehidupan ini, anakku, kita tidak harus tampak menonjol populer di depan banyak orang. Akan tetapi yang paling utama adalah ketulusan kita dalam berbuat, beramal, dan membantu. Jadi, menjadi ketua kelas bukanlah faktor utama, walaupun itu juga bermanfaat. Akan tetapi ketulusan hatimu dalam berbuat amal itu yang akan diakui dan dikenang untuk selamanya di hati teman-temanmu. Maka jadilah engkau seperti garam, anakku." Sahabatku, ada perasaan sedih ketika para caleg-caleg saling bersaing, saling menghujat, bahkan saling menjatuhkan di internal partainya masing-masing. Kalau mereka tulus berjuang demi rakyat, kenapa harus ngotot menjadi pemimpin sehingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai memfitnah orang lain? Sungguh sangat menyedihkan. Ketika menjadi pemimpin, memang perjuangan kita menjadi lebih efektif. Akan tetapi ketulusan perjuangan adalah faktor utama dalam merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Tidak harus menjadi pemimpin. Jadi janganlah terlalu ngotot menjadi pemimpin, bahkan sampai mempertaruhkan segala harta. Ya kalau jadi, kalau tidak bisa gila. Jadilah seperti besi beton dalam suatu bangunan. Akan tetapi semua orang menyadari bahwa besi betonlah yang menyebabkan suatu bangunan berdiri dengan tegap dan begitu kokoh. Wahai para pemimpin, sudah tuluskah Anda memperjuangkan bangsa ini menjadi lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.